nih bawain lagunya untuk anda semua yang lagi jatuh cinta. Segenap cintamu. Ini lagu gak pernah dibawain ini. Tapi hits banget di radio. Yeah. Segenap cintamu. Res, lebih deket sama penonton. Boleh. Kayaknya dari tadi suaranya gak ada ya. Kenapa? Coba. Mungkin harus dideketin. Supaya cintanya berasa banget. Seluruh hatiku tepuk tangan buat Reza. Terlukiskan wajahmu, tersenyum bagai impian. Cintalah badi begitu berartinya dirimu untuk selama hidupku. Tumpuan kasih yang kian dalam jiwa ku rasakan. Segenap cintamu, ada yang apa? Anugerah bagiku. Segenap cintamu, semua tangannya ke atas yuk. Coba mana tangannya. Thank you. Terima kasih. Kalau apa boleh ikut nyanyi ya. Begitu berarti dirimu untuk selama buang kasih yang dia dalam jiwa ku rasakan. Segenap cintamu anugerah bagiku. Segenap cintamu tangannya ke atas. Segenap cintamu anugerah bagiku. Segenap cintamu segenap bukti kau jurusan murika yang dimari. Teman-teman, di sini saya punya teman baru hari ini. Namanya siapa? Halim. Tepuk tangan dong buat Halim yang sangat meriah. Terima kasih. Saya pengen dengar suaranya semua ikut nyanyi buat Halim. Setuju? Setuju. Masa depannya masih cerah, masa depannya masih panjang. Kita tunjukin cinta. Segenap cintamu. Thank you. Anugerah bagiku. What? Segenap cintamu. Segenap. Thank you everybody, tetap nyanyi bareng kita. Cintamu anugerah suaranya mana Cintos. segenap cintamu, segenap bukti ketulusanmu. Sorry. Thank you Halim, terima kasih. Terima kasih sudah datang, sudah nonton, sudah ikut gembira bersama kita. Tepuk tangan yang sangat meriah buat Halim sekali lagi. Oh yeah, yes, yes. Everybody, let's give applause Halim. Keren. Terima kasih Halim. Dahulu semua indah.